semalu tertunduk membisu. Mungkin salah telahanku anggap kau begitu. Dalam sendu cinta yang abadi menjadi api rutinku mengemis kasihmu. untuk kita warnakan dan jadikan garis sepadan. Kemunianmu membuatkan ku terhutang, tiada terbalas karena engkau telah pergi. Daun-daun berguguran walau ku jadikan harta, tak terbalas sepatah sayang. Tangisan terakhirmu menjadi tangisku selamanya. Engkau berlari pergi dariku di sini. Bukanlah niatku Sama berjalan. entah sampai bila. Aku harus begini. Telah ku lari, telah ku sembunyi. Tapi bayanganmu menghantui diriku, menghantui diriku. Kasih, berikan aku harapan. Semoga cintaku semua bangsa. Lihat di sana perang tamat dan berpulang. Biarlah berpusing, dulu juga aku pun juga, kini juga aku bertugas. Kerana puas bersuka-suka, apalagi bicara janji yang pasti. perbuatanku tak kau rela pandang. bintang sedang ada.